وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله. Terakhir kita bahas di telah kita baca di syarah akidah Tauhawiyah, bahasanya nafsu sifat mengingkari sifat, mengingkari sifat itu bisa mengantarkan kepada akidah hulul wal ittihad yang ini lebih jelek daripada kekafiran Nasrani, karena Nasrani mengkhususkannya untuk Isa sedangkan mereka melebarkannya, meluaskannya kepada seluruh makhluk. Pemin fawai hadza tauhid, dan turunan dari tauhid ini yaitu tauhid tentang nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, tauhid yaitu tauhid ala mu'tazilah yang mengingkari sifat. Anna fir'auna wa qaumahu kamilun lil iman. Fir'aun dan kaumnya adalah orang-orang yang sempurna imannya dan mengenal Allah Subhanahu wa taala al-haqiqati dengan benar. Dan di antara derivat dari tauhid ala Mu'tazilah ini, bahasanya para penyembah berhala itu di atas kebenaran dan kebenaran. Wa anna mimman wa anna rusulnya mereka, ya, mereka menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Ini manakala tadi konsekuensinya adalah hulul wal ittihad, terutama jika konsekuensinya adalah al ittihad, maka dampak dari akidah ittihad, maka Fir'aun dan kaumnya itu tidaklah kafir, karena nyembah Fir'aun ya sama dengan nyembah Allah, karena semuanya segala sesuatu tidak ada wujud kecuali wujud Allah, sehingga orang yang menyembah patung berhala pun menyembah Allah. Nah, tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Amin fawih, dan di antara sifatnya adalah tidak ada beda antara fitahrim, tidak ada perbedaan dalam hukum haram dan halal, haram dan halal dalam masalah pernikahan antara ibu saudara perempuan, yaitu haram dinikahi dengan ajnabiyah, dengan wanita yang bukan mahram, yang halal dinikahi. Kemudian karena akidah ittihad, maka tidak ada beda antara air dan khamar, karena tidak ada wujud kecuali wujud Allah. Ya, tidak ada beda antara nikah dengan zina. Kenapa? Wal kullu min ainin wahidatin, karena semuanya berasal dari zat yang sama, yaitu wujud yang sama, yaitu wujud Allah. Bahkan bukan hanya min berasal dari zat yang sama, namun huwal ainul wahid, wahidah, itu adalah benda yang sama. Dan di antara derivatnya adalah anal anbiya dayyaku 'alan nas, mereka para nabi itu ternyata menyusahkan manusia dengan membeda-bedakan ini dan itu, yang padahal seharusnya itu tidak perlu dibeda-bedakan karena semuanya adalah wujud yang sama. Maha tinggi Allah dan akan apa yang mereka katakan, uluan kabira, setinggi-tingginya. Jadi catatan kaki dikatakan di untuk catatan kaki 2 tentang mencatatkan kaki 2. Oh, Fir'aun. Karena Fir'aun mengatakan faqala ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Haitsu 'alima di mana Fir'aun telah mengetahui bahwasanya dirinya adalah Allah. Wa qaumuhu, dan kaumnya pun kemudian menyembah Fir'aun. Li'anna kullama fil qaun huwa Allah, karena semua yang ada di jagat raya ini adalah Allah berdasarkan akidah al-ittihad. Dan paling bantar salahnya Fir'aun berdasarkan akidah al-ittihad adalah karena dia mengkhususkan ketuhanan itu untuk dia saja, padahal harusnya semuanya Tuhan. Nah, akidah ittihad semuanya kan Tuhan. Nah, salahnya Fir'aun kenapa dia monopoli gitu. Salahnya dia memonopoli ketuhanan pada dirinya dan membatasinya pada dirinya. Harusnya digeneralkan, nah, itu mah benar. Itu menurut tinjauan keyakinan al-ijtihad. Tentang itu ya Pak Anas, na'am memang min lawazim konsekuensi dari at-tauhid al-ijtihad al-kufri, ijtihad yang kafir ini, para nabi telah menyusahkan manusia, telah menyempitkan bagi manusia sesuatu yang lapang, di mana mereka haruskan manusia untuk menyembah Allah semata. Dan bahasanya siapa yang menyembah selain Allah atau menyembah bersama Allah selain Allah, dia kafir. Bainama padahal ijtihadiyah yang mengatakan siapa yang menyembah selain Allah, baik batu, pohon atau yang lain, maka dia menyembah Allah secara hakiki, secara real. Dan semua lawazim konsekuensi ini adalah batil. Dan kaidah mengatakan idza batala lazim batalal malzum. Kaidah logika mengatakan jika konsekuensinya itu batil, maka ini menunjukkan bahasanya malzum atau sumbernya adalah satu hal yang batil. Ya, setelah itu kita berpindah kepada pembahasan tentang tauhid rububiyah. Amatani wa qad tawfiqu bihi qad yaqrari bi annahu khaliqu kulli shay'in wa annahu laysa alami sani'ani mutakafi'ani fi sifati wal af'ali hadha tawfiqu haqqun la rayba fihi wa wal ghayatu inda kathirin min ahli nadhri wal kalami wa ta'ifatin min sufiyati hadha tawfiqu lam yadhhab ila Naqidihi ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam balil qulubu maqturatun 'alal iqrari bihi a'zamu min kauniha maqturatun 'alal iqrari bi ghairihi min al-maut a'zam min kauniha maqturatan a'zamu min kauniha maqturatan 'alal iqrari bi ghairihi min al-mautudati kama qalat ar-rusulu bima atallahu anhu qalat rusuluhum afillahi syakun fatir samawati wal ardh. Nah, tauhid yang kedua yang dibahas di sini adalah tauhid rububiyah. Al-iqrar seperti pengakuan bahasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Seperti pengakuan bahasanya tidak ada di jagat raya ini dua pencipta yang sekufu dalam sifat dan perbuatan. Bahwa tauhid dan tauhid ini adalah satu yang benar, tidak ada keakuan padanya. Bahwa al-ghaya tujuannya adalah tujuan, dan inilah yang jadi tujuan, tujuan penelitian, tujuan perenungan menurut banyak ahli nadhar. Ahli nadhar itu ahli kalam. Ini bahasa lain dari ahli kalam. Ini adalah puncak tauhid menurut ahli nadhar. Puncak hasil perenungan, puncak hasil telaah adalah menggapai tauhid rububiyah. Ini adalah, namun ini di sini katakan kathir min ahli nazar. Tidak dikatakan semua ahli nazar, namun banyak ahli nazar. Ini adalah sikap hati-hati dan tidak mudah menjeneralisir. Adalah ada pelajaran untuk kita untuk tidak bermudah-mudah menjeneralisir. Oleh karena itu, di sini katakan inda kathirin. Menurut banyak dari ahli nazar dan ahli kalam, dan ini adalah juga pendapat ta'ifatin minas sufiyah. Banyak orang sufi, tidak semua. Namun banyak dari orang sufi. Mereka semua yang disebutkan di sini menjadikan tauhid rububiyah sebagai target puncak dari penelitian dan telaah. Ujung-ujungnya adalah sekedar mencari tauhid rububiyah. Pada tauhid dan tauhid ini lanyadhab ila naqidihi, tidaklah berpendapat ila naqidihi kepada kebalikannya. Ta'ifatun satu kelompok yang dikenal min bani Adam dari manusia. Ya, terutama tauhid ini wallahu a'lam yang dimaksud dengan tauhid ini adalah bukan tauhid rububiyah secara utuh, namun madhhar min madhahir tauhid rububiyah. Salah satu unsur tauhid rububiyah, semacam pengakuan terhadap adanya Tuhan. Al-iqrar biwujudillah. Dan maka secara secara umum, misalnya tentang masalah pengakuan terhadap wujud Allah, tidak ada yang mengingkarinya. Tidak ada yang mengingkari adanya Tuhan untuk pemilik untuk jagat raya ini. Terjaga oleh kelompok yang terkenal dari manusia. Mungkin kita katakan ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam inda syarih menurut bangsawan. Karena misalnya orang ateis dan atau yang punya paham semacam itu, saya kira di zaman ini jumlahnya atau sejak masa yang cukup lama jumlahnya bukanlah jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Sehingga ini kelompok yang besar dan bukan hanya istilahnya orang jeleneh di pojok-pojok masyarakat manusia. Nah, kemudian punya komunitas. Sehingga kita katakan ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam hasabi ilmi asyari, menurut pengetahuan pensyarah. Kenapa? Ya, balil qulubu maftuhah, karena hati itu telah memiliki fitrah ala diqrabihi untuk lingkarkannya tauhid rububiyah. Dan itu maksud dari tauhid rububiyah satu madharnya saja, tidak keseluruhan utuh tauhid rububiyah. Dan terutama adalah yang dimaksudkan adalah pengakuan adanya Tuhan. Yang itu merupakan bagian dari tauhid rububiyah. Afdal lebih besar daripada kauniha keadaan hati mengakui apa yang berfitrah, mengakui hal-hal mewujud yang lain. Sebagaimana perkataan Rasul yang Allah ceritakan tentang mereka, para Rasul mengatakan, apakah ada keraguan tentang Allah, Jalal pencipta langit dan bumi. Nah. Wasmanan qurifa tadhiluhu tadhiluhu bi tabiir sawi'i fir'aunu dapat kana mustaqim mustaqiman bihi fil batini. Mustayqinan. Mustayqinan bihi fil batini. Kama qala lahu Musa. Qala laqad alimta ma anzala hula illa rabbu samawati wa ardi basaira. Wa qala ta'ala anhu an qawmihi wajahatu biha wastaiqonatha anfusuhum zulma wa ulua walihada lima qala wa marabu alamin ala wadhil inkari lahu jajahu lal harifat qala lahu Musa qala rabu samawati wal ardi wa ma bainahuma ilkuntum mulkinin qala liman qawlahu ala tastami'un qala rabukum wa rabu abaim bukumul awalin qala inna rasul qala inna rasulakum alladhi ursil ilaikum lamajnun qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun wa qad sa'ama qaifatun anna fir'auna sa'ala musa mustaqiman mustaqiman an yulma hiyati wa ana al-mas'ula anhu lima lam yakun lahu ma hiyatan ajaza musa an al-jawabi wa hadha ghalatun. Nah, wa hadha ghalatun wa hadha ghalatun wa asharu man, dan orang yang paling terkenal diketahui tajahul, pura-pura tidak tahu, tadahul dan pura-pura menampakkan pengingkaran terhadap adanya sang pencipta adalah Fir'aun. Padahal Fir'aun ini mustahikiran yakin tentang sang pencipta bilbatin dalam batinnya. Kama qala lahu Musa, sebagaimana Musa berkata kepadanya, sungguh engkau telah tahu, yaitu engkau telah yakin tidak ada yang menurunkan haula hal-hal ini, yaitu berbagai macam mukjizat kecuali Rabb langit dan bumi, basair sebagai pengetahuan, sebagai basirah, sebagai ilmu. Di sisi pendalilannya, dan Fir'aun tidak mengingkari ucapan Musa. Kemudian Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya, mereka mengingkari mengingkarinya, sedangkan hati mereka yakin. Mereka mengingkarinya karena zalim dan kuluman sombong. Oleh karena itu tatkala Fir'aun bertanya, siapakah Rabbul Alamin? Maka pertanyaannya adalah pertanyaan ala wajib ingkar, dalam bentuk pengingkaran kepada Rabbul Alamin. Ini adalah tajahul, pura-pura tidak tahu yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya tahu. Maka Musa berkata kepada Fir'aun, Rabbul Alamin definisinya adalah dialah Rabb langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya jika kalian yakin. Fir'aun berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, tidakkah kalian mendengarkan? Musa mengatakan, Rabb kalian dan Rabb nenek moyang kalian terdahulu. Fir'aun mengatakan, dia utusan kalian yang diutus untuk kalian, sungguh dia orang yang sinting. Musa mengatakan, Allah adalah Rabbnya timur dan barat dan makhluk yang ada di antara keduanya jika kalian menggunakan akal. Ya, kita lihat catatan lagi, namun saya selesaikan dulu. Pokat za'ama berkenaan dengan hal ini, sejumlah orang za'ama beranggapan bahasa Fir'aun bertanya kepada Musa mustafiman, menanyakan hakikat Tuhan. Kalau tadi makna yang benar, dia itu bertanya ala wajil ingkar, ala wajil ingkar dan tajahul, tajahul arif. Namun ada orang yang beranggapan pertanyaan Fir'aun, siapakah itu wa ma rabbul alamin, ini adalah menanyakan hakikat Tuhan. Nah, karena objek yang ditanyakan yaitu Tuhan, lam takun lahu mahiyatun, tidak memiliki hakikat, maka Musa tidak mampu menjawab. Wah, kan ini adalah satu hal yang salah. Nah, catatan lagi tentang Sani. Qala bin Qayyim, as-sani'u huwa man sana'a syai'an 'adlan kana aw dhulman, safahan aw hikmatan, jaizan aw ghayra jaizin. Intaha. Aqulu وقد عد بعض أهل العلم كابن مندي قابن مندي والبيهقي وأبي وأبي القاسم الأصفهاني الصانع اسم لله الصانع هذا مفعول بنيا عد الصانع اسم لله وهذا غير صحيح لأمرين. الأول أن أسماء الله توقيفية فلا بد فيها من دليل. الثاني أن اسم الصانع ينقسم مسماه إلى مدح وذم كما عرفنا من التعريف السابق, بينما أسماء الله حسنى من جميع الوجوه. انظر التوقيد تنبيه إطلاق هذا اللفظ على الله جائز إذا كان من باب الإخبار, فإنه أوسع من باب الأسماء راجع لهذا. نعم, ابن القيم mengatakan tentang definisi sani. Sani adalah man, orang yang sona'a membuat sesuatu. Dia buat itu dengan adil ataukah secara zalim. Dia buat main-main ataukah penuh hikmah. Baik itu satu hal yang boleh dibuat atau sebenarnya tidak boleh dibuat. Aku katakan sebagian ulama semacam Ibnu Mandah, Baihaqi dan Abdul Qasim Al-Asbahani ada menghitung sanad sebagai salah satu nama Allah. Dan ini tidak benar karena dua alasan. Yang pertama, nama Allah itu tauqifi, mengikuti dalil, maka tidak boleh tidak harus ada dalil. Yang kedua, nama Allah itu yang nama sanad itu yang pasti terbagi musammahu, pemilik namanya itu terbagi dari dua, terpuji dan tercela. Kalau dia membuat sesuatu dengan adil, maka terpuji. Kalau secara zalim, berarti tercela. Kama arafna, sebagian telah kita ketahui daripada dari definisi yang lewat. Sedangkan nama Allah itu husna, indah dari semua sisi. Tanbih, catatan, akan tapi itlak menggunakan lafaz ini yaitu sani untuk menyebut Allah satu hal yang boleh. Manakala itu mimbar bin ikhbar, manakala itu sekedar bercerita tentang Allah. Karena babul ikhbar, bercerita tentang Allah, itu lebih luas daripada bab tentang penetapan nama. Maka Allah bisa ditetapkan, diceritakan dengan sebutan apapun, yang penting tidak melanggar makna yang benar tentang Allah. Nah, kemudian di zaman Taifah dan Mahiyah, Mahiyah uya asli syekh wadatuhu adalah asal muasal sesuatu dan zatnya, artinya hududul asya, definisi sesuatu. Semacam ucapan Anda, apa itu manusia, apa itu malaikat, apa itu jin dan yang lainnya, murid dan menginginkan untuk mengenalnya. Pasai dan benar yang itu menjadi akidah salaf dan aimatul khalaf, karena Fir'aun adalah Fir'aun dengan ucapannya ini mengingkari wajah jahitan dan menggar secara lahiriah. Adapun anggapan ahli mantik dan yang lain mestinya adalah pertanyaan tentang hakikat, maka ini keliru. Fa'inallah memiyakun Fir'aun mukiran bisonik, karena Fir'aun tidaklah mengakui adanya pembuat langit dan bumi, sehingga dia perlu bertanya tentang hakikatnya. Dan dia mengingkari secara total. Demikian disampaikan oleh Al-Katib di tafsirnya ketika membahas firman Allah, qala fir'aunu wa ma rabbul alamin. Nah, kembali ke atas. Ingkarin. سبحانه أعرفه وأظهره وأبين من أي جهلا بل معرفته مستقرة بالفكر أعظم من معرفة كل معروف. نعم. فإنما هذا استفهام yang benar pertanyaan Fir'aun wa ma rabbul alamin. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin adalah pertanyaan dalam rangka mengingkari wajah dan mengingkari secara lahiriah. Sebagaimana dalam bagaimana semua ayat-ayat Al-Quran dalam menunjukkan bahasa Fir'aun adalah mengingkari adanya Allah, nafian meniadakan wujud Allah. Walam yakun tidaklah Fir'aun itu muzbitan mengakui adanya Allah secara lahiriah, sehingga ketika mengakui barulah dia mencari pengetahuan tentang apa hakikat Allah. Ya, pertanyaan tentang hakikat itu harus didahului tentang didahului pengakuan terhadap sesuatu. Mengakui ya, ada waktu dan dia kemudian baru kemudian dia bertanya apa sih hakikat waktu. Kalau dia tidak mengakui sesuatu, tidak mungkin dia belajar dan cari pengetahuan tentang hakikat sesuatu. Orang tahu kalau dia hidup dan dia berpikir dan bertanya dan mencari apa sih hakikat itu. Lihat, oleh karena itu maka Musa menjelaskan kepada mereka bahasanya Allah itu sudah dikenal, ayat dan bukti rububiyahnya terlalu jelas dan terkenal untuk ditanyakan dengan mahuwa, siapakah itu Allah. Bahkan huwa yaitu Allah itu lebih terkenal, lebih nampak dan lebih jelas untuk tidak diketahui. Bahkan pengetahuan tentang adanya Tuhan itu terpatri dalam fitrah lebih besar daripada pengetahuan terhadap segala macam kebaikan yang lain. Nah, walam yu'raf innal alama wal manawiyati al qaimina bil aslaini An-nuri wa dhulmatina. Wa anna al-alama qadara anhuma muhtafifuna ala anna an-nura khairun min al-dhulmati wa huwa al-ilahul mahmul. Wa anna al-dhulmatu shighiratun madhumatun wa hum mutanazi'una fil-dhulmati. Hal hiya qalimatun aw muhtasatun Lam yuzbitu abdai abdaini mutamati lainnya. Nah, lam yuqad diketahui dari satu pun kelompok manusia yang mengatakan jagat raya ini memiliki dua pencipta yang sama dalam sifat dan perbuatannya. Sampai sanawiyah, yaitu orang meyakini adanya dua Tuhan, baik dia Majusi ataupun Manawiyah, yang mengatakan bi aslaini adanya dua Tuhan, yaitu Tuhan cahaya dan kegelapan. Mereka mengatakan bahasanya panal alam, bahasa alam itu muncul dari keduanya. Semuanya sepakat kalau Tuhan cahaya lebih baik daripada Tuhan kegelapan, dan Tuhan cahaya adalah ilah yang disembah, sedangkan kegelapan itu sesuatu yang jahat dan tercela. Atas mereka Majusi dan sejenisnya berselisih tentang Tuhan kegelapan, apakah dia qadim ataukah hadis. Maka lihat, mereka tidak menetapkan Tuhan itu mutamatsilain, ya, dua Tuhan itu sama persis, namun berbeda satu dengan yang lain. Lebih unggul Tuhan cahaya daripada Tuhan kegelapan. Baca pak. Pendek itu. Tidak, sanawiyah bawahnya. Catatan kaki satu. As-sanawiyah itu bil-itsnaini Al-Azaliyaini An-Nuri Wadzul Wal-Manawiyati atau Wal-Manawiyatu Adba'u Ibni Fatikin Ahdasa Dinan Wal-Qa'ilu Wal-Qa'ilu Wal-Qa'ilu Bi'annal alama Bi'annal alama Masnu'un Minal Aslaini An-Nuri Nah, Ats-Tsanawiyah artinya orang yang berkeyakinan adanya dua Tuhan yang azali, Tuhan cahaya dan kegelapan. Al-Manawiyah pengikut Mani Ibn Fatik, dialah orang yang membuat agama baru tengah-tengah antara Majusi dan Nasrani. Pada agama sinkretis campuran antara Majusi dan Nasrani. Al-Qa'il yang mengatakan dan meyakini alam itu dibuat oleh dua Tuhan yang qadim, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Catatan kaki dua, yang dimaksud Tuhan cahaya itu adalah Allah, Tuhan kegelapan itu setan. Nah, Wa man nasara al-qa'iluna fi tafsir lahum lam yusbitu lil alam salasata yang fasilu ba'duhum antabin bal mutafifuna ala anna sani al-alam wahid yang guna fi mutafsi wal ismi wal rohil kudusi ilahun wahid wa qawluhum kita hilir mutanah hidun di nafsi wa qawluhum fil qoloni aqabun minhu. Walihada kamu mutarina mutaribina mutaribina fi fahmihi wa fi ta'bili anhu. Layakatu ahadun minhum yu'abiru anhu bimaknan bimaknan makulah makulin walayakatu isnani yatafikoni ala makna wahidin fa'innahum yakuluna huwa wahidin bidhali salah satu salah satun salah satun bil-uknum wal-akonimu yukfasirunaha tarotan bil kawas batarotan bisifat bisifati batarotan bisifati batarotan bil akhos wakat katorallahu al-ibadah ala fasati hadihil akwali tada tasmiri tasawuri tada tasawuri atan wakil jumlah tifahum layak guna bisifati khol Rifaini utama silaini. Nah, adapun Nasrani yang punya pendapat Tarsilis Trinitas, catatan kaki 3. Nasara beranggapan semoga Allah jelaskan mereka bahasanya Tuhan mereka tersusun dari 3 dat. Ilah itu sama dengan Tuhan Bapa, Ilah Tuhan Anak, dan Ilah Roh Kudus. Ini yang dimaksud dengan Tarsilis Trinitas. Maka mereka tidaklah menetapkan bahasanya jagat raya ini memiliki 3 Tuhan yang sebagiannya terpisah dari yang lain. Bahkan mereka sepakat bahasanya pencipta jagat raya ini tunggal. Mereka katakan dengan nama Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, satu Tuhan yang Esa. Sedangkan pihak perkataan mereka tentang aslis keyakinan Trinitas itu menangkap mutanakidun binafsi. Kontradiktif pada dirinya sendiri. Bahkan perkataan mereka tentang hulul dan perkataan mereka tentang hulul, nah itu yang lebih jelek. Oleh karena itu mereka guncang dalam pemahaman dan dalam pengungkapan keyakinannya. Hampir-hampir tidaklah ada satupun dari mereka yang bisa mengungkapkan akidahnya dengan makna yang mengandung muatan yang jelas. Hampir-hampir tidaklah 2 orang dari mereka sepakat dengan satu pendapat. Fa'innahu yakuluna, karena mereka mengatakan bahasanya Tuhan itu Esa dengan datnya cuma 3 dengan oknumnya. Dan mereka menafsirkan oknum terkadang ditafsirkan dengan ciri khas, terkadang diartikan dengan sifat, terkadang diartikan dengan person. Dan Allah telah memberikan fitrah pada para hamba dan tidak benarnya pendapat ini. Pada tasawuf atam setelah memiliki gambaran yang utuh, maka ringkasnya mereka tidaklah mengatakan dan mengatakan adanya 2 pencipta yang mutamatsilain, yang itu sama saja dua, tidak menetapkan adanya 2 pencipta jagat raya mutamatsilain, betul-betul sama saja keduanya. Nah, catatan kaki 1. Ittihadi wa annahu naw'an amun wa khas wa anna al-khas ma'nahu hululul lahuti hululul lahuti Allahu binasuti Isa fasara syai'an wahidan wa hada i'tiqadu minhum wa hada i'tiqadu minhum batilun min wujud awal kan anna syariqal aqli la yaqbalu ka hada i'tiqadi bal yubtiluhu fakaifa yakunu Allahu al-khaliqu Al-Azali nazala fi batni imra'atin Maryam summa istihala ila lahmin wa damin. Nah, sabab qahada telah lewat penjelasan tentang hal ini, tentang masalah hulul alal ittihad pada poin pembahasan tentang masalah ittihad. Sabab qahada fil kalam an ittihad telah lewat hal ini ketika kita membicarakan tentang ittihad. Ittihad itu ada dua macam, ittihad am, itulah yang terjadi pada ulatus sufiyah, dan ittihad khas. Wa annal khas maknahu, sedangkan ittihad khas maknanya bertempatnya lahud dan Tuhan yaitu Allah pada nasud yaitu pada manusia yaitu Isa. Maka jadilah dia satu zat yang menyatu. Dan keyakinan yang batil, keyakinan, dan ini adalah keyakinan mereka yang batil dari beberapa sisi. Yang pertama, akal yang sehat tidaklah menerima keyakinan semacam ini, bahkan membatalkannya. Bagaimanakah mungkin Allah sang pencipta yang azali turun ke perempuan, ke perut perempuan Maria. Sumastahala, kemudian dia berubah menjadi lahmin wa damin, daging dan darah. Nah, selanjutnya. Ini yang min hadzal i'tiqad ay yakunu Allah mutahayyizan mahdudan. Masalih anna akhbar al-ilahiyyah tukhbiru anna Isa alaihi salam Abdullah wa rasuluhu wa annahu makhluqun baina ma tajum al-nasara aksul hadha. Rabi anna nasara tajum anna Isa alaihi salam qad qutila wa sulliba wa dufina fa idza hasala dhalika fi'lan fa inna lahutuhu min nasutihi wa limadha ghaba lahutu anil lahuti anil nasuti fi hadhihi shada'idi bainama nasutu fi ashaddil hajati ila lahuti. Nah, kemudian konsekuensi dari keyakinan ini berarti Allah itu mutahayyiz, Allah itu dibatasi tempat. Allah itu berarti dibatasi tempat karena zat Allah ada dalam tubuh Isa atau dalam perutnya Maria. Ya sudah, maka Allah itu dibatasi di antara dua sisi badannya Maria. Allah itu kecil sekali. Dan maka berarti dia mutahayyiz, dibatasi oleh oleh tempat, mahdudan dibatasi. Zatnya dibatasi oleh zat makhluk. Dan itu satu hal ya, satu hal yang batil. Allah tidak dibatasi oleh makhluk. Kemudian berita-berita ketuhanan Tuhbir mengatakan bahasa Isa alaihissalam adalah Allah dan utusannya, dan dia makhluk. Baina matas umun nasara, namun di sisi yang lain Nasrani punya anggapan kebalikan dari hal itu. Kemudian sesungguhnya Nasrani tas'umu beranggapan bahwasanya Isa alaihi salam qad kutila, dia telah terbunuh, wasuliba, dan disalib dan dimakamkan. Jika hal tersebut terjadi secara real, maka di manakah lahutnya Isa dari nasutnya? Kenapa si lahut malah ya, sisi Tuhan itu, unsur Tuhan itu malah hilang dari unsur manusia dalam kesusahan semacam ini? Kan sisi Tuhannya bermain, terus jadinya hilang kayak atau gimana? Baik nama an-nasut, padahal pada saat nasut itu sangat membutuhkan terhadap lahut, ya, sifat Tuhan, unsur ketuhanan dengan segala sifat-sifatnya dan kemampuannya dan kehebatannya. Ya, maka berdasarkan hal ini, maka kita berdasarkan yang kita baca, ya, maka di sini diyakini bahwasanya Nasrani itu punya keyakinan bahwa Isa itu anak Tuhan, dalam artian dia ya, semisal dengan anak biologis. karena Lahud masuk ke pautnya Maryam. Ini tentu satu hal yang ditolak oleh akal sehat. Oleh karena itu, wallahu a'lam, pernah saya dapat informasi, enggak tahu validitasnya lebih lanjut. Ada orang asal bilang, enggak, kami tidak meyakini bahwasanya Isa itu anak biologisnya Tuhan. Bukan anak biologis. Pemohon ya, itu bukan anak biologis. Ya, anak Tuhan tapi bukan dalam pengertian anak biologis. Namun dalam pengertian apa, orang yang istimewa dan seterusnya. Enggak tahu apakah itu sekedar pengingkaran karena ini adalah keyakinan yang tidak logis atau ada khilaf di antara mereka. Allahu a'lam. Ya, kemudian tentang uknum. Nah, kalau jauh hari wa ahsibuha rubiatan intaha madatu fa'man min wa ala hadha bana an-nasara mu'taqadahum bil taqlid haythu yaj'aluna wahidan bil dhati thalathatan bil aqwamin thumma yahtalifuna wa yakhtalifuna bi tafsir al aqwamin fataratan yufassirunaha bil khawasi al-ulukiyyati al-ilahiyyati wal-nasufiyyati al-insaniyyati wal-istiwatiyyati bain al-ilahiyyati wal-insaniyyati wa taratan yufassiruna bis-sifati al-ilmi wal-wujudi wal-hayati wa taratan yufassiruna bil-ashqasi al-abi wal-ibni wal-ruhi al-kudusi wa hadha al-akhiru ma'rufun inda amatin nasara. Nah, di Lisanul Arab, di kitab Kamus Lisanul Arab dikatakan akonim maknanya adalah usul pokok. Mufradnya uknum, masuk dalam bahasa Indonesia jadi uknum. Kalau jawahar seorang pakar bahasa Arab mengatakan wa ahsib wa, dan aku mengira, aku punya sangkaan bahasanya uknum itu aslinya adalah bahasa Romawi, bukan bahasa Arab. Mau bahasa Romawi ya masuk ke dalam bahasa Arab. Kita sekian. Wa ala hadha, maka berdasarkan ini Nasrani, berdasarkan hal ini itu masalah oknum, Nasrani membangun akidah mereka tentang Trinitas, di mana mereka menjadikan Allah itu atau wahid dan bidat, zatnya satu namun tiga oknumnya, dan mereka berselisih dan goncang tentang pengertian dan penjelasan tentang oknum. Terkadang mereka menafsirkan oknum dalam pengertian al-khawas, kekhasan. Kekhasan Lahud, ini berarti kekhasan Tuhan. Kekhasan Nasud, yaitu kekhasan manusia. Dan campuran antara ilahiyah, ketuhanan, dan kemanusiaan. Terkadang mereka tafsirkan dengan tiga oknum itu tiga sifat, yaitu al-ilmu, wal-wujud, wal-hayat. Ilmu, eksistensi atau keberadaan dan kehidupan. Terkadang mereka tafsirkan bahasanya tiga oknum itu artinya tiga person. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Dan penjelasan yang terakhir inilah yang terkenal pada mayoritas orang-orang Nasrani. Nah, maksud guna anak lesa fitawahidi man yusbitu lil alami soni'aini mutamati lain mu'ana kasiran min ahli kalami wal namri wal falsafati ta'ibu fi isbati hadal matlubi wa taqriru wa taqriri amin humman i'atarfa fi ajji al taqriri hadal bil afri wa jama'anahu mutalaqa minasafri. Nah, wal maksud guna intinya, tidak ada di antara kelompok-kelompok manusia adanya kelompok yang menetapkan dan meyakini bahasanya jagat raya ini memiliki dua pembuat, dua pencipta yang sama persis. Ma'ana kathir min ahlil kalam, padahal banyak ulama kalam, wa'alul nadar, wa'alul falsafah, mereka pun capek-capek untuk menetapkan hadal makhluk, yaitu ubudiyah ini, menetapkan adanya Tuhan dan menjelaskannya. Peminum dan di antara mereka ada orang-orang yang mengakui tidak mampu menjelaskan tentang adanya eksistensi Tuhan kalau pakai dalil akal. Baza'ama, kemudian dia beranggapan bahasa ini yutalaqqad, didapatkan minasam'i, dari wahyu. Sebagian yang kemudian mengatakan ini adalah bersifat doktrin, dogma. Ya, dari wahyu yang statusnya dogma yang tinggal kita terima dan bisa dinalar pakai akal. Ada yang mengatakan demikian. Di sini dijelaskan seperti itu. Nah, al-mashhur bi badri isbathuhu bi dalil tabarri bahwa annahu law kana lil alami salihani fa in tahqiqa bihi ma yasu ayyida ahaduhuma tahriku jismin aw akhiru taskin wa akharu taskinahu aw yuridu ahaduhuma hiya aku bil wa akharu imamatahu imamatahu ويستعجموا أيضا عجز كل منهما وعجزوا لا يكونوا إلها وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر والآخر عجزا لا يصلح للإلهيات وتمر الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. نعم. Dan yang terkenal عند أهل النظر di kalangan أهل الكلام menetapkan adanya Allah bidalil tamano, dengan dalil logika yang namanya tamano. Tamano itu apa? Laukana lil alam, seandainya jagat raya ini memiliki dua pencipta, maka pada saat terjadi perselisihan, misalnya Tuhan yang pertama ingin menggerakkan satu raga, yang lain ingin agar raga tersebut tenang, yang atau contoh yang lain, Tuhan pertama ingin dia hidup, Tuhan kedua ingin pencipta yang kedua, Tuhan yang kedua ingin dia mati. Maka ketika dua pencipta ini berselisih, maka ada tiga kemungkinan. Yang pertama, terwujud maksud dua-duanya. Yang kedua, terwujud maksud dan keinginan salah satu dari keduanya. Yang ketiga, tidaklah terwujud satupun dari keinginan keduanya. Nah, kemungkinan yang pertama, ketika dua Tuhan, dua pencipta ini punya keinginan yang berbeda, maka dua-duanya terwujud. Ini mumtani, mustahil. Di anu ya stazim, karena ini mengharuskan al-jam'a, menyatunya dua hal yang bertentangan. Dan itu menurut akal mustahil. Akal mengatakan mustahil ada benda yang sama di waktu yang sama dia bergerak sekaligus diam. Itu mustahil. Itu mustahil. Benda sama, waktunya sama, dari sudut pandang yang sama. Dari sudut pandang yang sama, melihat dari utara semua, itu dia bergerak sekaligus diam, itu mustahil. Kalau waktunya berbeda, boleh jadi. Maka kalau dua-duanya terwujud itu mustahil. Karena berita ini tidak mungkin kumpul. Kemudian kemungkinan yang ketiga juga mustahil, yaitu kemungkinan yang ketiga apa? Tidak terwujud kedua. Tiada yalzam, karena konsekuensinya berarti kosongnya raga dari gerak dan diam. Karena raga itu cuma ada dua kemungkinan. Kalau tidak diam, dia bergerak. Kalau tidak bergerak, dia diam. Kok tidak bergerak, tidak diam, itu tidak ada. Wa mumtani'un, bahwa muntahan janin mustahil. Walil zam aidan, dan konsekuensi dari kemungkinan yang ketiga adalah tidak berdayanya dua-duanya, dan yang tidak berdaya tidak layak jadi Tuhan. Tinggal kemungkinan yang kedua. Wa idza hasala, jika terwujud keinginan salah satu tanpa yang kedua, maka yang terwujud itulah yang jadi Tuhan yang maha kuasa. Sedangkan yang kedua itu lemah, tidak layak jadi Tuhan. Nah, uraian ini namanya dalil tamannu'. Uraian ini dari awal sampai akhir tadi, dari yang telah kita bacakan, ini namanya dalil tamannu', menunjukkan bahasanya ada Tuhan dan dia Tuhan yang esa. Ada Tuhan dan dia ada Tuhan yang esa. Wa tamamul kalam, dan lengkapnya pembicaraan tentang hal tentang dalil ini telah dikenal di tempat pembahasannya secara tersendiri. Nah, catatan kaki tentang tamannu'. Summiya bit tamannu' li'annahu mabniyyun 'ala fadl at-tamannu'i, bihaitsu yatabayyanu fihi tamannu'ul ilahiyyati 'ala al-uluhiyyati, ay tamannu'u as-sani'ina 'ala as-sun'i. Unzur 'ada al-maturidiyyati. Nah, li Syamsuddin al-Afghani. Nah, summiya bit tamannu', kenapa hal di atas disebut tamannu'? Mana artinya mencegah melarang, tamannu' berarti saling mencegah dan melarang. Ya anu mabniun, karena dalil ini, dalil akal ini dibangun di atas fardhi tamannu', pengandaian tamannu', sesuatu yang tidak terjadi. Biasu ya tabayyan fihi, di mana jelas dengannya tamannu' ilahiyah anil uluhiyah. Ya, tidak mungkinnya ilahiyah dari uluhiyah. Artinya tamannu' sun'aini 'ani sun'i, mustahilnya, tidak mungkinnya dua pencipta 'ani sun'i untuk melakukan satu perbuatan. Nah, tentang ya, kemudian nah, nah, banyak dari ahlul nazar yaitu ahlul kalam beranggapan bahasanya dalam Al-Quran telah terdapat isyarat dalil tamannu'. Bahasanya dalil tamannu' itu adalah makna firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya, seandainya di langit dan di bumi ada banyak Tuhan selain Allah, niscaya rusaklah langit dan bumi. Li'taqadim, kenapa mereka menghubung-hubungkan dalil tamannu' dengan Al-Anbiya 22, karena mereka meyakini bahasanya tauhid rububiyah yang mereka jelaskan itu sama dengan tauhid ilahiyah yang dijelaskan oleh Al-Quran dan didapatkan oleh para rasul wa risalah mukadalik, padahal tidak seperti itu. Bahkan tauhid yang didapatkan oleh para rasul dan diturunkan oleh dengan yang kitab suci, dan tauhid yang dimaksudkan dalam Anbiya 22 adalah tauhid ilahiyah yang mengandung tauhid rububiyah. Nah, catatan kaki. Wal halaku bis samawati Lau furida wujudu lin ahlihatin ma'ahu subhanahu bainan al-fasalu al-masluhu fi dalil tamanu'i ma'nahu adam wujudi wa adam takwinin takwinin samawati wal ardi. Nah, dalil tamannu' adalah dalil logika yang benar untuk menetapkan tauhid rububiyah. Akan tetapi menjadikan firman Allah Ta'ala di surat Al-Anbiya 22 sebagai dalil untuk dalil tamannu' itu yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena dua alasan. Yang pertama, anna hadil ayata, bahasanya ayat Al-Anbiya 22 itu cuma menunjukkan, itu menunjukkan tauhid uluhiyah. Karena bunyinya laukana bihima alihatu, seandainya di langit dan di bumi ada ilah. Dan Allah tidak mengatakan seandainya di langit dan di bumi ada Rabb. Sedangkan dalil tamannu itu untuk menunjukkan penetapan tauhid rububiyah. Alasan yang kedua, kerusakan yang disebutkan dalam ayat maknanya adalah at-tarif roboh wal halak dan binasa, robohnya langit dan bumi. Laufur itu seandainya diandaikan adanya ilah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kerusakan yang disebutkan dalil-dalil tamannu artinya adalah tidak adanya dan tidak terbentuknya langit dan bumi. Tidak akan ada langit dan bumi. Kenapa? Karena dua pencipta itu berselisih tentang pencipta langit dan bumi. Tuhan yang pertama bilang ada matahari, ya. Yang lain tidak ada matahari. Maka itu bentuk kerusakannya adalah tidak terbentuknya apa yang ingin dibentuk. Ini beda dengan ayat, karena ayat bicara tentang robohnya dan hancurnya gulung tikarnya langit dan bumi. Ya, sebagaimana dia tafsir Tabari dan seterusnya, kultu kata mu'alik fabihada yatabayan, maka dengan ini jelaslah tidak sinkronnya mukhalafah, tidak kloknya dan tidak sinkron antara madlul dengan dalil. Madlulnya antara yang mau didalili yaitu dalil tamannu dengan dalil yaitu Al-Anbiya 22. Ani mukhalafata dalil tamannu lil ayah. Ya, tidak sinkronnya dalil tamannu, tidak klopnya dalil tamannu dengan Al-Anbiya 22. Famtana'an, maka tidak boleh al-istishad berdalil biha dengan Al-Anbiya 22 dikalika untuk mendalili dalil tamannu. Nah, kemudian terakhir selanjutnya bahwa ibadatullahi musyrikina minal arabi kanu yukiruna fi tauhidi arabi ar-rububiyyati wa anna khaliqas samawati wal arda wahidun wal ardi wahidun kama asbar ta'ala. Nah, maka tauhid yang ada di ayat dan itulah tauhid yang dibawa oleh para rasul dan menjadi isi kitab suci adalah tauhid ilahiyah. Apa itu tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah? Itulah beribadah pada Allah semata, tidak menyekutukan Allah. Karena orang-orang musyrik dari kalangan orang Arab yang musyrik, mereka mengakui tauhid rububiyah. Dan bahasanya pencipta langit dan bumi itu Esa, sebagaimana Allah kabarkan dalam firman-Nya, jika engkau tanyakan pada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Tanyakanlah kepada mereka siapakah liman milik siapakah bumi dan makhluk yang ada di dalamnya, jika kalian berilmu, mereka akan mengatakan milik Allah. Qul katakanlah fakul apala tanda tahun, tidakkah kalian mengambil pelajaran? Pemisbah hada dan ayat semisal ini sangat banyak dalam Al-Quran. Dan di dalam mereka orang musyrik Arab meyakini bahasanya berhala-berhala mereka itu menjadi sekutu bagi Allah dalam penciptaan jagat raya. Bahkan keadaan berhala mereka di kahali amsalihim, bahkan keadaan orang musyrik Arab itu seperti keadaan semisal mereka dari orang-orang musyrik umat-umat yang lain, itu India, Turki, Barbar dan yang lain. Terkadang mereka meyakini bahasanya berhala-berhala tersebut adalah sekelompok orang-orang soleh dari kalangan para nabi dan para nabi dan orang-orang soleh. Lalu mereka jadikan orang-orang tersebut sebagai berhala supaya memberi syafaat. Ya tawassalu nabihim, ya sehingga mereka bisa tawassul dengan mereka ilallah kepada Allah. Dan ini adalah akar kemusyrikan orang Arab. Allah Ta'ala berfirman menceritakan kaum Nuh, maka mereka mengatakan, janganlah kalian tinggalkan berhala kalian, janganlah kalian tinggalkan berhala Wat, Suwa, Yahus, Ya'udan, Nasar. Terdapat dalam Sahih Bukhari dan buku-buku tafsir dan buku-buku tentang Qasasul Anbiya dan yang lain dari Ibn Abbas dan ulama salaf yang lain, bahasanya Wat dan seterusnya adalah nama sekelompok orang-orang soleh di kaum Nabi Nuh. Tatkala mereka mati, maka orang-orang itikaf di dekat kubur mereka. Lantas mereka membuat patungnya, kemudian berlalulah, kemudian panjanglah atas mereka al-amad waktu, lantas mereka menyembahnya. Kemudian berhala-berhala ini bi'ainiha sama persis, karena disimpan oleh iblis, itu syarat kemudian jadilah dia dimiliki oleh kabilah-kabilah Arab. Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan berhala tersebut atau menyebutkan kabilah-kabilah tersebut, kabilah per kabilah, ini berhala Wat ini dipegang oleh siapa, berada di kabilah siapa dan seterusnya. Catatan lagi tentang Barbar. Barbar adalah nama mencakup banyak suku di Jibalil Maghrib, di daerah pegunungan Maroko di Afrika. Dan mereka adalah umat-umat dan suku-suku yang tidak bisa dihitung. Artinya Barbar itu bahasa bebasnya adalah penduduk Afrika. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Wa rahmatullahi wa barakatuh.